Surat Petrus Nyang Pun, Pasai Sa. Sedara-sedara yang umat pilihan Allah, yang naban sabo daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia, dan Bitinia, ulun Petrus, Rasul Isa Almasih, mengharap semoga potu Allah geberi berkat dan sejahtera ate gata ngon melimpah-limpah. Gata tepilih jut ke umat Allah yang sesuai ngon rencana Allah Bapa. Dan roh Allah kagepejut gata ke umat yang suci, khusus ke potu Allah, mangat gata taat ubah Isa Almasih dan gepu suci ngon darah gopnyan. Jake getanyo talake suko ubah potu Allah, Bapak Tuhan tanyo Isa Almasih. Gopnyan tatat gegase ke getanyo, yang ke sabab ji gopnyan geberi getanyo udip yang baru. Dengan gepu udip lom temak Isa Almasih nibak mate. Nyo teberi ke getanyo harapan yang kukuh. Tanyo mengharap tat ke tateme berkat-berkat yang gekebah le Allah ke umat gopnyan. Nah ke berkat-berkat yang gekebah lam surga, dengan lagi nyan hana hasil rusak, atawa jut kebro atawa cupa. Ban mandum nyan nah ke gata, sabab gata meiman ubak potu Allah. Ngon lagi nyan gata gejaga ngon kuasa Allah, mangat gata ta terimong selamat yang kasiap tepega bak uropage yang temah teka. Dengan na lagi nyan bah ke gata bumangat ate. Bah pijino lam wate yang paneknyo gata harus sedeh, le sabab gata terasa mebago-bago cubaan. Nyan si bagau teujo gata, buka gata bit-bit meiman ubat Tuhan atau hana. Me yang hasil rusak pi, teujo ngon apui. Dengan lagi nyan, iman gata nah kelebih meyum nibak meh nyan. Yang ke sabab teujo cit mangat metamah kong. Dengan lagi nyan, gata tema tepujo dan jihormat. Menancit tepemanyang bak wate uro Isa Almasih geteka lom tema. Gata tagase bah piyo masa ile hana takalon. Dan gata meiman ubak gopnyan bah pi jino hana gata kalon. Nyan ke sabab ji gata megembira. Dan gata rasa sukacita yang paling agung dan hana jut tepegah ngon babah. Sabab tujuan iman gata truk nah ke keselamat jiwa gata. Kehai selamatnya ke yang tetilek dan terselidik leh nabi-nabi. Dan awaknyan geramai kehai berkat yang geberi leh potu Allah ke gata. Awaknyan jiselidik pakriban dan pajan hainyan terjadi. Yang temekesut leh roh Almasih yang nalam tubuh awaknyan. Nibak watenyan rohnyan tepesebab bak awaknyan kehai mubago derita yang meseti gerasa leh Almasih. Dan kehai keagungan gopnyan yang teka temah oh kalehnyan. Ubat nabi-nabinyan potu Allah geberite bahwa pu yang awaknyan pubut kon ke kepentingan awaknyan. Temana ke gata. Nyan ke hai-hai nyang jinonyo tengo gata dengo. Dengon nyata niba ureng-ureng yang bahabaget ke hai Isa Almasih. Awaknyan jipesampo hai-hai nyan ke gata ngon kuasa roh Allah yang gekirim niba lam suruga. Dan malaikat-malaikat pi mehetat kena getepu haba yang awaknyan pesamponyan. Dengan sababnyan, bah ke gata siap siaga. Ate-ate ke dan mengharap ke si penoji ubak berkat yang tema, teberi ubak gata bak wate Isa Almasih teka lom tema. Taat ke ubak potu Allah. Dan bek ke udep lagi ken gata yo masa ileh. Bak wate gata golom meturi ngon potu Allah. Yang si kubit ji, bah ke gata gleh lam hai, pu mantong yang gata pubut. Saban lagi potu Allah ketawo gata nyan gleh. Lam Alkitab nah tertulis, bah ke gata gleh, sebab ulun nyo gleh. Gata tak pegak Allah nyan bapak, bak wate gata mendoa ubak gop nyan. Ngon lagi nyan, Allah nyan ke yang jut ke hakim manusia, yang sesuai ngon but yang jipubut masing-masing, hana gepileh bule. Sabab nyan, si mantong gata na aterung donyanyo, bah ke gata tepe agung potu Allah lamudep gata. Gata ta tepu pu yang kagebaya ke tepe beba gata, niba udep yang hana meguna, yang kajipitron leh indatu gata. Menayu nyan kon ke sapu-sapu barang yang hasil rusak lage pirak ngon meh. temasi suatu yang paling meyum, na ke tubo almasi kedro, yang jut si bago bubiri, yang tekerben uba Allah ngon hana cacat dan cupa. Almasi gepile le potu Allah si golom donyanyo tercipta. Dan niba uro-uro karab akhir zamannya, gopnyan teka lam dunya mangat gata tepe selamat. Rod gopnyan ke gata meiman uba Allah yang kage peudep lom teman niba mate, dan tepe agung gopnyan. Ngon lagi nyan, Allah ke yang gata iman, dan uba Allah tema ke gata kebaharapan. Sabab gata taat uba ajaran yang teka niba Allah, dengan lagi nyan gata kata pegledro, dan takase tema ureng-ureng yang sabo iman ngon cara ikhlas. Ngon sababnya, bah ke gata saling temegase sidro ngon yang lain dengan sepenuh hati. Sabab melalui firman Allah yang udep dan abadinyan, gata kata pejut si bago manusia baru, yang kon lahir nibak manusia, tema nibak bapa yang abadi. Lam Alkitab na tetule lagenyo, ban mandum umat manusia lage naleng, dan ban mandum kebesaran jinyan lage bungong naleng. Naleng laye bungong jipi luruh. Tema firman Tuhan tetap nasi umum masa. Firman nyan habaget yang kata pesampo ubak gata.